Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Akhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dau'il Kitabi was Sunnah, pembahasan khusus kitab Siyam. Pada pertemuan terakhir kita masih dalam bab yang keempat tentang puasa-puasa sunnah. Masalah yang kedua telah kita baca pada pertemuan yang lalu, beberapa jenis puasa sunnah. Yang pertama yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal, selain 1 Syawal tentunya. Kemudian yang kedua adalah puasa di hari Arafah bagi mereka yang tidak menjalankan ibadah haji. Kemudian yang ketiga adalah puasa hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, dan juga disunahkan berpuasa pada tanggal 9-nya. Sehingga disunahkan untuk berpuasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Kemudian yang berikutnya, Ar-Rabi' yang keempat, Shaumul Itsnaini wal Khamis min kulli usbu', puasa hari Senin dan Kamis pada setiap pekan. Apa dalilnya? Li haditsi Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kana an-nabiyyu sallallahu ala alihi wa sallam yataharra siyam al-itsnain wal khamis. Adalah Nabi sallallahu ala alihi wa sallam, beliau memperhatikan puasa hari Senin dan hari Kamis. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Dalil yang lain adalah wali qauli sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul a'malu yaumal itsnain wal khamis. Fa uhibbu an yu'radu 'amali wa ana shaim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan itu diperlihatkan pada hari Senin dan hari Kamis. Dan aku ingin amalanku diperlihatkan dalam keadaan aku sedang berpuasa. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di sana juga ada dalil yang lain tentang disyariatkannya puasa hari Senin dan hari Kamis, yaitu riwayat yang datang dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, irhamukallah, beliau ditanya tentang puasa hari Senin dan hari Kamis. Beliau ditanya tentang puasa hari Senin, maka beliau menjawab, "Zalika yaumun wulidtu fi wa bu'ithtu fi wa unzila 'alayya fi." Hari Senin adalah hari aku dilahirkan dan hari aku dibangkitkan, yaitu diutus ya. Hari aku diutus. Wa unzila 'alayya fi, dan hari diturunkan wahyu kepadaku. Ini dalil-dalil yang menunjukkan disunahkannya puasa hari Senin dan hari Kamis. Kemudian yang kelima, siyamu thalathati ayyam min kulli syahr. Yang kelima dari puasa-puasa sunnah adalah puasa tiga hari setiap bulan. Puasa tiga hari setiap bulannya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Amr, dan ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr. Beliau mengatakan, "Sum minasyahri thalathata ayyam. Fa innal hasanata bi asyri amsalha. Wa dzalika mithlu siyamid dahr." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, "Sum minasyahri thalathata ayyam. Puasalah tiga hari setiap bulan. Fa innal hasanata bi asyri amsalha." Karena sesungguhnya kebaikan itu, satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Wa dzalika mithlu siyamid dahr. Maka yang demikian itu, yaitu puasa setiap hari dari setiap bulan, tiga hari dari setiap bulan, ini seperti puasa sepanjang tahun. Seperti puasa sepanjang tahun. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Ini diantara keutamaan puasa setiap hari bulan tiga hari. Puasa tiga hari dalam setiap bulannya. Seolah-olah dia puasa sepanjang tahun. Karena apa? Karena dia tiga hari dikalikan 10 menjadi 30. 30 hari. Seolah-olah dia berpuasa 30 hari setiap bulan. Kalau dia lakukan setiap bulannya dalam setahun tersebut, maka seolah-olah dia puasa sepanjang tahun. Dalil yang lain, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath." Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Khalili, kekasihku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku dengan tiga perkara. Yang pertama, siyami thalathati ayyamin kulli syahr." Beliau mewasiatkan kepadaku untuk berpuasa tiga hari setiap bulan. "Wa rak'atai dhuha." Dan beliau mewasiatkan kepadaku dua rakaat salat duha. "Wa an utira qabla an anam." Dan beliau mewasiatkan kepadaku agar aku berwitir sebelum tidur. Sebelum tidur. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ini tiga wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di antaranya puasa 3 hari dari setiap bulan. Kemudian yang kedua adalah sholat duha 2 rakaat. Kemudian yang ketiga sholat witir sebelum tidur. Dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu termasuk sahabat yang banyak menghafal hadis, banyak memurojaah hadis sampai malam, sehingga khawatir tidak bangun di tengah malam. Maka beliau diwasiatkan untuk sholat witir sebelum tidur. Dan juga dalil-dalil yang lain yang menunjukkan disunahkannya puasa 3 hari dari setiap bulan. Kemudian wa yustahabbu an takuna al-ayyamul bidh, dan disunahkan puasa 3 hari setiap bulan itu dilakukan pada hari-hari terangnya rembulan, hari-hari bidh, hari-hari terangnya rembulan. Wahya salis asyar, yaitu tanggal 13 Hijriah tentunya ya. Warabi asyar, dan tanggal 14. Walhamis asyar, dan tanggal 15. 13, 14, dan 15. Ini yang sunnah. Li hadis Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qal, dan ini adalah hadis Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersabda, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana minkum sha'iman minasyahri falyasum ats-tsalatsal bid, barang siapa yang di antara kalian berpuasa dari setiap bulannya, maka hendaklah dia berpuasa pada hari-hari bid, pada hari-hari terangnya rembulan. Dan boleh melakukan puasa 3 hari dari setiap bulan di selain tanggal 13, 14, dan 15. Sama saja di awal bulan ataupun di akhir bulan, boleh. Walaupun yang lebih utama adalah tanggal 13, 14, dan 15. Artinya, orang yang tidak sempat berpuasa tanggal 13, 14, 15 bukan berarti waktunya telah lewat. Bukan berarti waktunya telah lewat. Tidak. Hanya saja tanggal 13, 14, dan 15 atau hari-hari bid itu adalah yang paling utama, yang paling bagus untuk puasa 3 hari dari setiap bulan. Wal asal, dan pada asalnya boleh di awal bulan, boleh di tengah bulan, boleh di akhir bulan. Yang penting sebulan 3 hari atau 3 hari dalam sebulan. Tidak harus berurutan. tidak disyaratkan berurutan. Dan yang lebih utama, ya, berurutan 13, 14, 15. Ya. Namun bukan syarat. Ya. Artinya kalau enggak berurutan berarti enggak sah. Tidak demikian. Ya. Boleh dipisah-pisah. Kemudian as-sadis yang keenam dari puasa-puasa sunnah. Shaumu yaumin wa iftar yaumin. Puasa sehari dan berbuka sehari. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu siyami siyamu Dawud alaihi salatu wassalam. Kana yasumu yawman wa iftiru yawman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa yang paling utama adalah puasanya Daud alaihi salatu wassalam. Beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari. Wahadha, dan ini puasa Daud ini, min afdoli anwa'it tatawu, termasuk dari puasa sunnah yang paling utama. Berpuasa sehari dan berbuka sehari. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbu siyami ilallah siyamu Dawud. Kana yasumu yawman wa yiftiru yawman." Puasa yang paling Allah cintai adalah puasa Dawud. Puasa sunnah yang paling Allah cintai adalah puasa Daud. Daud alaihi salatu wassalam, beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang ketujuh, siyamu syahrillahil muharram, puasa pada bulan Muharram, memperbanyak puasa di bulan Muharram. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qal, dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu siyami ba'da ramadan syahrullahil muharram, wa afdalu salati ba'da al-faridah salatul lail. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Wa afdalus shalah ba'da al-faridah salatul lail, dan salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam, yaitu salat tahajud. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis ini menunjukkan disunnahkannya juga memperbanyak puasa di bulan Muharram. Kemudian as-samin yang kedelapan dari puasa-puasa sunnah, siyamu tis'i dzulhijjah, puasa pada tanggal 9, puasa selama 9 hari dari bulan Dzulhijjah. kapan dimulai disunahkannya puasa 9 hari dari bulan Dzulhijjah? Wa tabda min awwali yaumin min syahri Dzulhijjah. Dimulai dari awal hari dari bulan Dzulhijjah. Dimulai dari hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 Dzulhijjah. Wa tantahi bil yaumit tasi' dan berakhir pada tanggal 9 yang bertepatan dengan hari Arafah. Wa huwa yaum Arafah. Tanggal 9 adalah hari Arafah. Apa dalilnya disunahkannya puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9? Dan tanggal 9-nya itu lebih ditekankan lagi, ya. Nah, karena terdapat keutamaan yang besar, menggugurkan dosa yang naam yang sudah berlalu, tahun yang lalu dan tahun yang berikutnya. Kapan atau apa dalilnya puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9? Wadzalika li umumil ahaditsil waridati fi fadlil amali fiha. Ini mungkin itu karena keumuman hadis yang datang tentang keutamaan melakukan amalan soleh pada 9 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadihil ashar. Tidaklah dalam hari-hari yang ada amalan soleh itu lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada 10 hari ini. Maksudnya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Artinya melakukan amalan-amalan soleh pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini lebih Allah cintai. Amalan soleh dilakukan pada hari-hari tersebut, pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu lebih Allah cintai. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari rahimahullahu ta'ala dari sahabat Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Dari mana sisi pendalilannya? Sisi pendalilan disunahkan puasa pada tanggal 1 sampai tanggal 9. Sisi pendalilannya adalah wasawmu minal amali soleh, karena puasa termasuk dari amalan soleh. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwasannya amalan soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu lebih Allah cintai. Dan puasa termasuk amal soleh. Kita katakan hanya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kenapa? Karena tanggal 10 hari raya. Dan haram hukumnya berpuasa di hari raya. Sehingga sunnah puasa di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 9 saja. Dalam riwayat lain lebih lengkap, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya amalan soleh yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu lebih Allah cintai, ya. Para sahabat bertanya, "Walal jihad?" Apakah tidak pula jihad ya Rasulullah? Apakah jihad itu tidak lebih utama? Qala, beliau mengatakan, walal jihad, tidak pula jihad. Artinya amalan soleh yang dilakukan di 10 hari pertama tersebut lebih utama daripada jihad sekalipun. Illa kecuali rajulun kharaja yakhturu binafsih wa malih falam yarji bi syai, kecuali seorang yang keluar di jalan Allah mempertaruhkan nyawanya dan hartanya, ya, kemudian tidak kembali membawa sedikit pun. Kecuali yang seperti ini. Yang seperti ini lebih utama. Taib, ini 8 jenis dari jenis-jenis puasa-puasa sunnah. Di sana masih ada yang belum disebutkan. Apa kira-kira? Sudah pertama. Siwakan ya, puasa-puasa sunnah dulu. Yang belum disebutkan. Yang sudah kita sebutkan, puasa 6 hari dari bulan Syawal. Kemudian yang kedua, puasa hari Arafah. Yang ketiga, puasa Asyura. Yang keempat, puasa Senin Kamis. Kelima, puasa 3 hari setiap bulan. Keenam, puasa Daud. 7, memperbanyak puasa di bulan Muharram. 8, aywa, berpuasa pada tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Aywa, nah, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Sebagaimana dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bahkan beliau seolah-olah menjadikan bulan puasa di bulan Sya'ban ini seperti rotibah. Seperti salat rawatib. Kalau sebelum sholat wajib ada sholat qobliyah, ya, sholat sunnah qobliyah. Beliau menjadikan seperti ini, ya, seolah-olah seperti ini, yaitu sebelum menghadapi puasa Ramadan yang itu wajib, beliau awali dengan puasa sunnah, yaitu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dan juga diantara hikmah puasa di bulan Sya'ban adalah istiqdad, ya, untuk persiapan, nah, agar seseorang ketika sudah masuk Ramadan dia jiwanya dalam keadaan telah siap, ya, untuk melaksanakan puasa Ramadan, ya. Tidak secara tiba-tiba, ya, atau kaget, ya, ternyata udah Ramadan, ya. Tidak, tapi dia masuk Ramadan dalam keadaan sudah siap. Nah, dan juga di antara hikmah, sebagian para ulama menyebutkan hikmah puasa di bulan Sya'ban itu karena di bulan Sya'ban banyak orang lalai. Banyak orang lalai. Karena diapit oleh dua bulan yang agung, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Sya'ban diapit oleh dua bulan yang agung, bulan Rajab dan bulan Ramadan, sehingga pada bulan Sya'ban kebanyakan manusia lalai. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyelisihi mereka yang lalai di bulan Sya'ban. Baik, selesai dari enam penjelasan tentang puasa-puasa sunnah. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.